അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇന്നൽ ഹംദലില്ലാഹി നഹ്മദുഹു വനസ്തഈനുഹു വനസ്തഗ്ഫിറുഹു വനതൂബു ഇലൈഹി വനഊദു ബിഹി മിൻ ഷുറൂരി അൻഫുസിനാ വമിൻ സയ്യിആതി അഅ്മാലിനാ മൻ യഹ്ദില്ലാഹു ഫലാ മുദില്ലലഹ് വമൻ യുദ്ലിൽ ഫലാ ഹാദിയലഹ് വഅഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹ് واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sesi kita kali ini kita akan meneruskan materi taharah, di mana pada sesi kali ini kita akan menerangkan tentang najisnya al-khamru, khamr. Dikatakan jamahirul ulama, jumhur ulama, ala annal khamra najasatul ain, bahwasanya khamr itu adalah najis ain. Yang dimaksud najis ain, di samping memang meminumnya haram, kalau meminum, hukum meminumnya adalah haram qaulan wahidan, sepakat seluruh kaum muslimin bahwa Al-Quran dan Sunnah melarang meminum khamr. Sekarang yang kita permasalahan dalam materi ini adalah bagaimana menyentuh khamr, menyentuh airnya, atau menyentuh botolnya. Inilah yang akan kita bahas. Jadi bukan permasalahan meminumnya. Karena kalau meminumnya, Al-Quran dan As-Sunnah sudah mengharamkan. Dan kaum muslimin sepakat qaulan wahidan dalam rangka mengharamkan meminum khamr, baik sedikit maupun banyak, baik mabuk ataupun tidak mabuk. Maka yang namanya khamr meskipun satu sendok, maka haram hukumnya. Nah, adapun menyentuh, maka jumhur ulama menyatakan bahwasanya khamr itu adalah najis ain. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu hukum fikih itu kapan disebut jumhur ulama telah sepakat? Ketika disebut jumhur ulama telah sepakat, artinya setidak-tidaknya dari mazhab 4, 3 darinya atau 4-4-nya menyetujui. Itulah jumhur ulama. Dan ditambah dengan ulama-ulama berikutnya. Maka mereka menyatakan bahwa khamr itu adalah najasatul ain. Ainnya najis. Maka nanti di sana ada pendapat yang menyatakan tidak. Karena kalau dikatakan jumhur ulama berarti ada selain itu yang tidak. Nah, kita ingin lihat bagaimana alasannya yang menyatakan tidak najis. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan, dan beliau termasuk yang mengikuti perkataan jumhur, wal ma'iatul muskiratu kulluha najasatun, kata beliau, dan benda-benda cair yang memabukkan semuanya adalah najis. Li'anna Allah sammaha rijsan, karena Allah telah menyebutnya rijsan dengan kata rijs, yakni di mana makna daripada rijsun adalah najsun. War rijsu huwa al-qadaru wan najsu. Sedangkan kata ar-rijsu ialah al-qadaru, kotoran, wan-najsu, dan najis, alladhi yajibu ijtinabuhu, yang mana diwajibkan menjauhinya. Wa umiru bijtinabihi mutlaqan, dan diperintahkan menjauhkan diri darinya secara mutlak. Wa huwa ya'ummu asy-syurba, dan ia umum sifatnya termasuk meminumnya, wal massa menyentuhnya, wa ghairu dzalika, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Wa amara bi iraqatiha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar menuangkannya, yakni menumpahkannya. Wala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ainaha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat ainnya. Ainnya yakni zatnya. Inilah alasan kenapa Ibnu Taimiyah rahimahullah ikut menyetujui pendapat jumhur ulama yang menajiskan ainnya. Berarti nyentuh khamr itu sama dengan najis. Di mana najisnya mencapai najis mughalladzah, najis yang berat. Inilah alasan jumhur yang termasuk juga disetujui oleh Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Kemudian berkata Asy-Syinkiti, wa qala Asy-Syinkiti rahimahullah, Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah berkata dalam kitab Syarhul Umdah fil Fiqhi. Dalam kitab Syarhul Umdah fil Fiqhi, yakni dalam kitab Ut-Taharah li Syaikhil Islam, safhata 109, pada halaman 109. Beliau berkata, wa jamahirul ulama, dan para jumhur ulama, ala annal khumra najasatul aini, bahwasanya khamr itu adalah najis ainnya. Lima zakarna, karena berdasarkan apa yang telah kami terangkan di atas. Wa khalafa fi dzalika Rabi'ah, dan menyelisih hal itu Rabi'ah, wal Laitsu dan Laits, al Laits, wal Muzani dan al Muzani, sahibus Syafi'i, yakni sebagai orang yang bermadzhab Syafi'i atau teman daripada Imam Syafi'i. Wa ba'dul muta'akhirina, dan sebagian ulama muta'akhirin, minal baghdadiyina, dari ulama-ulama Baghdad, wal kurwiyina, dan ulama-ulama Kurwi, kama naqalahu anhum al-Qurtubi fi tafsirihi, sebagaimana yang telah dinukil tentang mereka oleh Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Wastadallu li taharati ainiha, dan mereka berdalil dengan sucinya ainnya, bukan karena minumnya tapi menyentuhnya. Bi annal madhkurati ma'aha fil ayah, bahwasanya yang disebutkan bersamanya di dalam ayat, yakni pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Maidah ayat 90, di mana Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Pada surah Al-Maidah ayat 90. Kemudian yang disebut Al-Azlam di sini artinya anak panah yang belum pakai bulu, di mana orang Arab jahiliyah menggunakannya menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan sesuatu perbuatan atau tidak. Itu dengan memanah tadi. Caranya ialah mereka ambil 3 buah anak panah yang belum pakai bulu. Setelah ditulis masing-masing, yaitu dengan lakukanlah atau jangan lakukan. Yang sedang yang ketiga, tidak ditulis apa-apa. Diletakkanlah dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. Bila mereka hendak melakukan sesuatu, maka mereka meminta supaya juru kunci Ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. Kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, maka undian diulangi sekali lagi. Jadi mereka menggunakan al-azlam itu seperti itu untuk menentukan sikap pergi atau tidak pergi. Nah, di dalam hadis, ya, di dalam ayat ini para jamaah, Allah menyebutkan kata al-khamru. Kemudian kata khamr di sini, di mana para orang-orang yang menyelisih jumhur tadi mengatakan sucinya, yaitu karena disebutkan di dalam ayat tadi, di samping kata al-khomru khomer, disebutkan juga bersamanya sebelum Allah mengatakan rijsun, yaitu min malin maisirin, dari harta, perjudian. Al-maisir wa malu kimarin dan wa mali kimarin dan harta perjudian, wa ansobin dan mengundi nasib, wa azlamin dan menggunakan anak panah tadi. Laisat najasatul aini, semua itu tidak najis ainnya. Wa in kanat muharramatul istimal, meskipun ia haram penggunaannya. Jadi maksudnya para jamaah, ada beberapa ulama di antaranya Rabi'ah, Al-Layth, Al-Muzani dan sebagian ulama-ulama mutaakhirin, mereka tidak setuju kalau menyentuh khamr termasuk sesuatu yang najis. Bukan karena meminumnya, tapi menyentuhnya. Karena kalau meminumnya, najisun qawlan wahidan. Ya, sudah dinajiskan secara sepakat. Permasalahannya, kata orang yang tidak setuju bahwa menyentuhnya najis, karena di dalam ayat tadi, Allah menyertakan khamr tadi bersama perbuatan judi, ya, undi nasib, kemudian anak panah tadi. Padahal judi, undi nasib, anak panah bukan sesuatu yang najis. Bukan sesuatu yang najis meskipun itu alat-alat haram, cara-cara haram. Ya seperti anak panah misalnya. Anak panah itu disentuhnya nggak masalah karena dia bukan najis. Hanya menggunakan sebagai undi nasib itu yang salah. Seperti berhala misalnya. Berhala itu kan dari batu. Maka batunya tidak najis. Tapi membuat berhala itu yang terlarang. Seperti apa perjudian atau undi nasib tadi. Itu perbuatan haram. Secara maknawi memang najis. Secara maknawi. Maka berarti najisnya judi, najisnya mengundi nasib, najisnya panah-panah tadi yang ditulisi jadi atau enggak jadi tadi, itu sekedar najasatul maknawiyah, yaitu najis secara maknawi. Nah, kebetulan Allah menyertakan khamr ketika menyebutkan semua itu, ketika menyebutkan tentang judi, ya, kemudian undi nasib, yang mana semua itu bukan najis aini, tapi najis maknawi. Nah, disinilah alasan mereka. Nah, berarti menyentuh khamr itu bukan najis aini, tapi najis maknawi, begitu. Ketika disentuh ainnya atau botolnya, enggak najis. Alasannya karena disebutkan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 tadi, yaitu dengan al-maisir, yaitu berjudi. Kemudian al-ansab, berhala. Kemudian al-azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Ini termasuk perbuatan, termasuk rijsun, yaitu najis. Nah, kata najis di sini kebetulan bersamaan dengan hal-hal lain yang sebenarnya dia bukan najis aini, tapi najis hukmi atau maknawi. Nah, alasan inilah yang membuat mereka-mereka yang tidak sependapat dengan jumhur ulama tadi, yang menyatakan bahwa khamr itu ainnya, nyentuh ainnya tidak najis. Kemudian di sini ada jawaban, ya, dari jumhur. Wa ujiba min jihatil jumhur, dan dijawab dari sisi jumhur ulama tadi, bi anna qawlahu, bahwasanya perkataannya, perkataan jumhur, rijsun, dengan kalimat rijsun itu yaqtadi najasatal aini, menuntut najisnya ain, di mana rijsun oleh jumhur ulama dibawa kepada najasatul aini, ya zatnya itu sendiri najis, berarti botolnya juga najis, di mana mereka menuntut bahwa itu adalah najasatul aini fil kulli, pada semuanya. Ya, maka fama akhrajahu ijma'un aw nassun kharaja bidzalika, dijawab oleh mereka yang tidak setuju bahwa hal itu tidak ada yang mengeluarkannya dari ijma atau suatu nas yang mengeluarkan hal itu dari kenajisan sehingga menjadi najis ain. Wa ma lam yukhrijhu nassun, dan apapun yang tidak dikeluarkan oleh nas, yakni ayat atau dalil dari Quran dan Sunnah, wala ijma'un, dan juga tidak oleh ijma', kesepakatan ulama, maka lazimal hukmu binajasatihi, maka mengharuskan najisnya. Artinya bahwa jawaban dari jumhur ulama tentang rijsun yang menuntut adanya najis ain dalam semuanya, bahwasanya apapun yang dikeluarkan oleh ijma atau nas, maka ia keluar dari hal itu. Dan apapun yang tidak dikeluarkan oleh nas dan oleh ijma, maka wajib najisnya. Ya, seperti li'anna khuruja ba'dima tanawaluhu al'am, karena sesungguhnya keluarnya sebagian apa yang secara umum tadi, bimukhassisin minal mukhassisat, dengan sesuatu yang bersifat khusus, la yaskutu al-ihtijaju bihi fil baki, maka tidak menggugurkan berhujjah dengannya pada yang lainnya. Kama huwa muqarrarun fil usul, sebagaimana hal itu telah ditetapkan dalam usul. Nah, inilah alasan jumhur kenapa khamr itu najis. Karena secara nas, ya, telah dikeluarkan oleh ijma dan oleh nas tentang haramnya khamr tadi. Di sini dikatakan bahwasanya fama akhrajahu ijma'un aw nassun kharaja bidzalika. Apapun yang telah dikeluarkan oleh ijma' atau nas, maka keluar dari itu. Yakni misalnya nas menyatakan bahwa khamr itu tidak najis misalnya. Maka berarti dia keluar dari apa? Ketentuan bahwa dia najis ain. Tapi wa ma lam yukhrijhu nassun wala ijma'un, tetapi apabila tidak dikeluarkan oleh nas dan tidak pula oleh ijma', maka lazimal hukmu binajasatihi, maka mengharuskan hukumnya akan kenajisannya. Karena keluarnya sebagian, ya, apa yang mencapai keumumannya, ya, kemudian dikeluarkan oleh sesuatu yang tertentu dari minal mukhassisat, dari ketentuan-ketentuan yang ada, maka la yaskutu al-ihtijaju bihi fil baqi, tidaklah menggugurkan berhujjah dengannya pada yang lainnya. Kemudian di sini dikatakan wa ala hadza, maka atas berdasarkan hal ini, fal muskiru alladhi ammat bihil bal wal yauma, maka apapun yang memabukkan, yang telah umum pada masyarakat hari ini, ya termasuk diantaranya khamr, ya, terus alkohol dan lain sebagainya tadi, adalah di sini dikatakan najisun, sesuatu yang memabukkan, najisun, najis la tajuzu as-salatu bihi, tidak boleh sholat dengannya ketika memang sudah dikenal bahwa itu adalah memabukkan. Wa yu'ayyidu, dan yang menguatkannya, anna qawlahu ta'ala, bahwasannya firman Allah ta'ala, fajtanibuhu, maka jauhilah ia. Nah, ini yang menguatkan. Yaktadi al-ijtinabal mutlaqo. Ayat ini atau kalimat ini menunjukkan, yaitu menjauhi secara mutlak. Alladzi la yuntafa'u ma'ahu bisyai'in minal musykiri. Yang mana tidak bisa dimanfaatkan bersamanya sesuatu pun, sedikit pun, dari yang memabukkan tadi. Harus dijauhi secara mutlak. Wa ma ma'ahu fil ayati, dan apa-apa yang bersamanya di dalam ayat. Fi wajhin minal wujuh, dari segala sisi. Ya, termasuk ya undi nasib dan lain sebagainya tadi, harus dijauhi secara mutlak. Inilah diantaranya bahwasanya jumhur kemudian memutuskan bahwa khamr itu adalah najis ain. Di mana Allah menyatakan innahu rijsun, sesungguhnya ia adalah najis. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam amara bi iraqatil khamri. Dan Nabi sampai menyuruh agar membuangnya. Ya, sampai Nabi menyuruh membuangnya. Ya, yakni menuangkannya. Maka falau kanat fiha manfaatun ukhra, kalau memang padanya ada manfaat lain, kalau memang masih ada manfaatnya, ya khamr itu, labayyanaha, maka Nabi akan menjelaskannya. Kama bayyana jawazal intifai, sebagaimana Nabi menjelaskan bolehnya mempergunakan bijuludil maitati, dengan kulit-kulit bangkai yang hewan bisa dimakan, termasuk seperti kambing atau sapi. Karena kalau artinya bahwa Nabi ternyata menerangkan manfaatnya gini gitu. Nah, tapi kenapa khamr ini sampai Nabi tidak menjelaskan manfaatnya? Maka walama araqaha, dan Nabi juga Kalau memang seandainya masih ada manfaatnya, maka Nabi tidak akan menuangkannya, tidak akan membuangnya. Nah, ini di antara alasan ilmiah bagi jumhur ulama kenapa khamr dikatakan najis. Ya, memang menguatkan hal itu pula bahwasannya keadaan di lapangan sepertinya lebih menguatkan kepada najis ain, supaya kita ini tidak menyentuh sama sekali, apalagi menjualnya. Ini semoga kaum muslimin sadar bahwa khamr itu adalah haram, dan sehingga tidak menjualnya sama sekali di warung-warung mereka, di toko-toko mereka. Karena kalau kaum, meskipun kaum muslimin, tetapi dia tidak faham, ya tidak pernah ngaji, sehingga ketakwaannya pun kurang, bisa saja di warung-warung kaum muslimin malah juga ada. Nah, kita berharap banyaknya kaum muslimin yang mengarah kepada memahami agama dengan benar, sehingga mereka menolak keras di toko-toko mereka, agar toko-toko mereka tidak menjual khamr. Kemudian yang ke-13 dari pembahasan thaharah ini, yaitu al-khulasah, kesimpulan. Kesimpulan dari kaidah usul. Di sini dikatakan, annal asla fil asyai at-taharatu wal-ibahah. Bahwasannya hukum asal pada segala sesuatu itu adalah suci dan diperbolehkan. Artinya, ini akan membahas tentang kesimpulan ya, kesimpulan dari pembicaraan-pembicaraan yang lalu, bahwa hukum asli di dalam segala sesuatu adalah suci dan boleh. Ini hukum asal. Tentu sampai datang dalil yang memerintahkannya, membolehkannya, atau yang melarangnya. Kita berhenti dulu di sini. Yang namanya hukum asli dalam segala sesuatu, ya apapun. Ya, termasuk berjualan, mencuri, merampok, ya, menipu, berdusta, menolong orang, memberi, dan lain sebagainya. Pokoknya semua perbuatan, hukum asalnya adalah boleh. Sampai kemudian datang yang melarangnya. Maka kemudian di dalam agama ada larangan menipu, larangan mencuri, larangan berzina, larangan merampok, dan lain sebagainya. Tetapi sebelum ada semuanya, al-aslu fil asya at-taharah wal-ibahah, adalah suci dan boleh. Maka di sini dikatakan, fa'idha syakkal muslimu. Maka apabila seorang muslim ragu, fi najasati ma'in, pada najisnya suatu air, au saubin, atau pakaian, au buk'atin, atau tempat, au ghairiha, atau yang lainnya, fahuwa tahirun, maka ia adalah suci. Nah, berdasarkan kaidah yang pertama tadi, al-aslu fil asya at-taharah. Nah, hukum asal pada segala sesuatu itu adalah suci, wal ibaha, dan boleh. Contoh mudah. Ketika seseorang ragu, ada air di atas kursi misalnya, atau di atas lantai, atau di atas meja, ya, atau di suatu tempat misalnya. Ada air, kemudian seorang muslim tadi ragu-ragu, ini air yang ada di atas kursi ini air najis apa bukan ya? Jangan-jangan dia kencing. Padahal dia nggak tahu. Dia datang ada air. Cuma ada keraguan gitu ya. Ini najis apa enggak ya air ini? Maka kembalikan kepada hukum asalnya. Bahwa ia adalah suci. Kenapa? Karena dia hanya berupa air begitu saja. Tapi kalau memang jelas-jelas banger, jelas-jelas misalnya pesing misalnya ya kan. Ini jelas. Kalau sudah begitu ya sudah memang itu kencing karena memang baunya juga pesing begitu. Nah, nanti masuk pada kaidah berikutnya. Selama masih air gitu aja, sifatnya air biasa, maka air yang ada di tanah, di lantai, ya, di kursi, di meja, atau dimanapun, ya, maka kembalikan ke hukum asalnya bahwa dia suci dan boleh. Begitu juga mungkin di pakaian, ya, mungkin di tempat kita sholat, selama itu kita tidak tahu air ini apa, maka kembalikan kepada hukum asalnya bahwa segala sesuatu itu adalah suci, hukum asalnya. Ya tentu sampai datang dalil tadi, dalil yang menunjukkan bahwa ini ternyata kencing atau bukan. Ya dalil yang menunjukkan apa? Ya bau ternyata, bau misalnya mungkin rasa, ya mungkin warna misalnya. Ya ini nanti akan bisa dilihat di ya, pada masing-masing pada saat mengalaminya. Wa kadzalika dan begitu juga idza tayakkana apabila seorang muslim yakin at-taharata terhadap kesucian tsumma syakka kemudian ia ragu-ragu hal tanjusu apakah ia najis apakah ia terkena najis amla atau tidak terkena najis. Bagaimana hukumnya? Di sini dikatakan bana ala matayak konahu teruskan, ya pada apa yang dia yakini min toharotin dari suci. Ya artinya bahwa ketika orang itu yakin bahwa air ini suci, tapi kemudian ragu-ragu, apakah kena najis atau enggak ya? Maka kembalikan aja pada keyakinan semula bahwa ini suci begitu. Ini penting ilmu ini para jamaah sehingga kita nanti akan memiliki solusi ketika mengalaminya. Kemudian dikatakan wa kadzalika dan demikian juga idza tayaqqana apabila yakin idza tayaqqana an-najasata apabila yakin akan kenajisannya terus wasyakka dan ragu-ragu fit taharati pada kesuciannya. Maka bana ala ma tayakkonahu. Maka teruskan atas apa yang dia yakini. Nah, ketika datang pertama kali, yakin bahwa itu najis. Kenapa? Karena memang ada bau misalnya. Ya, ada bau misalnya. Yakin dia. Nah, terus ternyata tiba-tiba ragu-ragu. Jangan-jangan dia suci begitu. Maka teruskan pada keyakinan semula bahwa ini najis begitu. Apabila memang diyakini itu najis. Tentu orang meyakini itu najis atau meyakini tidak najis karena ada sebab. Artinya keyakinan awal yang datang, tentu ada sebab seseorang meyakini ini najis atau tidak najis. Wa kadzalika dan begitu juga idza tayakkana apabila ia yakin al-hadatha, idza tayakkana al-hadatha, yakin akan suatu hadas. Suatu hadas. Hadas itu beda dengan najis. Kalau najis itu memang sesuatu yang kelihatan mata. Seperti kencing, berak itu najis. Dan harus dicuci dengan air. Tapi hadas itu sesuatu yang tidak nampak. Seperti kentut misalnya. Nah orang yang kentut dinamakan berhadas. Atau orang yang kencing. Orangnya yang kencing itu disebut berhadas. Cuma kencingnya najis. Atau orang yang berak. Orangnya disebut berhadas. Telah terjadi padanya al-hadas. Atau orang yang sedang junub. Maka telah terjadi padanya al-hadas. Di mana terhalang untuk sholat. Kecuali setelah berwudu atau setelah mandi jinabat. Nah, kemudian apabila seseorang yakin. Ya, idza tayakkana al-hadasa. Apabila meyakini terjadinya al-hadas. Wa syakka fi zawalihi. Sedangkan dia ragu tentang hilangnya hadas tadi. Apakah sudah wudu atau belum ya? Saya tadi ngentut di sekolahan misalnya bagi yang sekolah. Atau saya tadi di kantor ngentut. Ini sudah wudu atau belum? Dia ragu. Hilangnya hadas itu. Maka bana ala ma tayakkonahu. Maka teruskan di atas apa yang diyakini. Berarti berwudu saja. Karena belum ada sesuatu yang menguatkan. Tapi kalau kemudian berhenti sejenak. Ya tadi saya berwudu enggak ya? Tadi habis ngentut di kantor tadi. Terus diurut-urut-urut-urut. Kemana saya tadi? Oh saya ternyata keluar ke belakang. Kemudian masuk WC. Kemudian pipis dan cawi. Setelah itu saya terus wudu. Di tempat wudu misalnya. Baru. Ah ini sudah ketemu namanya. Nah, kalau sudah ketemu begitu ya yakin bahwa itu sudah berwudu. Ini permasalahannya. Dia tetap ragu. Tadi saya berhadas. Apa saya sudah wudu atau belum ya? Maka kalau memang demikian. Teruskan kepada keyakinan semula. Yakni bahwa dia masih berhadas. Kemudian berikutnya. Wa idza syakka fi adadir raka'at. Apabila seorang muslim ragu-ragu tentang bilangan rakaat atau jumlah rakaat ketika sholat. Sudah dapat 3 rakaat tapi dia mikir-mikir, ini sudah 3 rakaat atau masih 2 rakaat ya? Nah ini. Awil atwafi atau tawaf. Saya tadi sudah 7 tawafan atau masih 6 ya? Misalnya. Awit tolakot atau tolak. Saya sudah mentalak istri saya 3 atau masih 2 ya? Dia terjadi keraguan-raguan pada dirinya. Bagaimana solusinya? Bana alal yakin. Maka teruskan dia di atas yang lebih meyakinkan. Wahuwa al-aqallu. Yakni yang paling sedikit. Yakni yang paling sedikit. Nah ini misalnya sholat ya. Sudah dapat 3 rakaat sebenarnya. Tapi dia bingung. Ini sudah 3 atau masih 2 ya? Dan belum ada solusi. Ya, ada solusi itu contohnya misalnya dia ingat dengan tanda-tanda tertentu. Oh iya, saya pada rakaat kedua itu biasanya tangan itu saya tekan misalnya. Kaki saya tekan begitu. Atau apa, biasanya seseorang punya tanda sendiri-sendiri. Dan dia ingat tanda itu, kemudian dia naik. Berarti itu sudah rakaat ketiga. Ini berarti solusi. Nah, seperti saya sendiri juga demikian. Karena saya sering lupa ketika apalagi anak kecil ramai sedang ngimami kita. Wah ini sudah alamat sudah. Kalau anak kecil ramai kadang gak konsentrasi begitu. Maka biasanya saya menggunakan kebiasaan-kebiasaan di rokaat-rokaat itu. Kalau rokaat pertama kebiasaan saya mungkin menekan kaki yang kiri misalnya. Terus kalau rokaat kedua menekan kedua-duanya misalnya. Atau mungkin di antara tangan ini ada yang menggenggam misalnya. Pokoknya adalah kebiasaan-kebiasaan di rakaat itu. Sehingga kita ingat. Oh sudah, ini sudah begitu. Tapi suatu ketika para jamaah. Seseorang tetap dalam kebingungan. Ini sudah 3 atau 2 ya? Sudah 3 atau 2 ya misalnya. Dan belum ada solusi. Maka anggap saja 2. Nah ini yang maksud. Inilah yang dimaksud. Apa namanya kembali kepada yang wahwa al aqallu ya bana alal yakin wahwa al aqallu teruskan kepada yang paling meyakinkan yaitu yang paling sedikit yang jelas yang paling meyakinkan 2 karena ragu-ragunya antara 2 atau 3 belum ada solusi sama sekali maka yang paling yakin adalah yang 2 kalau berarti yang 2 pasti sudah dijalankan kalau ragu-ragunya saja 2 atau 3. Contoh seperti misalnya sudah rakaat keempat, tapi ragu-ragu. Ini sudah 3, itu masih 3 atau sudah 4? Masih 3 atau sudah 4? Dan belum ada solusi. Maka tentu yang paling meyakinkan yang 3. Teruskan, maka nambah lagi 1 rakaat lagi. Padahal seandainya ada saksi mata, maka jadilah dia 5 rakaat begitu. Tapi karena memang terjadi masalah. Maka teruskan pada yang paling meyakinkan, yaitu yang paling sedikit. Kalau antara 3 dan 4 berarti 3 rakaatnya. Kalau antara 2 dan 3 rakaat berarti yang 2 rakaatnya. Begitu juga tawaf, ya. Begitu juga tawaf di Ka'bah. Maka lakukan seperti itu kalau memang ada gangguan ingatan seperti itu. Ya, yang sifatnya angka, yang sifatnya ada hitungan, seperti sholat isya 3, sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat dan seterusnya. Ya, seperti lagi tawaf. Tawaf itu 1 sampai 7. Kemudian sa'i juga demikian, 1 sampai 7 ini ada hitungannya. Maka biasanya yang ada hitung-hitungannya inilah yang sok kita ini lupa. Maka ketika memang tetap ragu-ragu, di sini dikatakan bana 'alal yakin wa huwa al aqallu. Maka teruskan kepada yang yakin, yaitu yang lebih sedikit. Wa hadhihi qa'idatun 'azimatun. Ini adalah merupakan kaidah yang agung. Ya, ini kaidah-kaidah yang agung. Wa hiya istishabul halil ma'lumi wa itrahu syakki. Yakni apa namanya? Membersamakan keadaan yang sudah dikenal, sudah dimaklumi, dan membuang keraguan. Ini merupakan kaidah yang agung. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lirrajuli alladhi yukhayyalu ilaihi, kepada seseorang yang dia itu berkhayal, ya, annahu yajidu syai'a fis shalah, bahwasanya ia mendapatkan sesuatu di dalam salat. Ya, misalnya tadi sepertinya ngentut apa enggak ya gitu ya. Sepertinya berkhayal, namanya berkhayal berarti belum tepat ya. Kalau sudah begini namanya bukan berkhayal para pendengar. Ya, misalnya seseorang jelas dia merasa ngentut. Ya, seperti ada kentut dan memang ada bau. Wah, ini berarti sudah enggak ragu-ragu. Ya, dia tadi kok saya sepertinya ngentut, tapi ada bau benar. Atau saya kok sepertinya ngentut dan benar-benar ada bunyi. Nah, ini berarti sesuatu yang tidak ragu. Ini masalahnya masih berkhayal gitu loh. Yukhayyalu ilaihi itu masih berkhayal. Apa tadi ngentut apa enggak? Maka dalam hal seperti itu, misalnya di dalam sholat, maka kata Nabi, la yansorif. Dia tidak membubarkan sholatnya, hatta yasma'a sautan, sampai ia mendengar suara, au yajida rihan, atau dia mendapatkan bau. Nah, ini kalau sudah demikian, baru kita sahkan bahwa sholat kita batal. Tapi kalau masih berhayal saja, bau enggak ada, bunyi enggak ada, maka jangan dibatalkan sholatnya. Ini rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian masalah yang ke-14 dari bab kenajisan ini dikatakan wa jami'ul awani mubahatun. Ini kaidah berikutnya. Wa jami'ul awani mubahatun. Dan segala wadah-wadah itu hukum aslinya adalah boleh. Hukumnya boleh. Li'anna al-asla fiha al-ibahah. Karena hukum asal padanya adalah boleh. Illa ma khassahu ad-dalilu bit-tahrim. Kecuali apabila ada kekhususan dalil tentang haramnya, maka jadilah haram. Contoh ka'aniyatiz zahabi wal fiddati. Seperti wadah emas dan wadah perak. Ini memang sudah ada hadis tentang larangan. Larangan memakai piring emas atau sendok emas atau sendok perak misalnya. Wa ma fihi syai'un min huma, dan pada wadah yang ada unsur emasnya atau peraknya seperti di sepuh misalnya ya. Piringnya memang piring bukan emas tapi dia dilapisi atau disepuh dengan emas sehingga kelihatan mengkilat karena memang ada lapisan, maka yang seperti itu haram hukumnya dipakai. Illa dabbatul yasiratu minal fiddati fil ina'i lil haja, kecuali kalau misalnya ada sesuatu sedikit saja. Contoh seperti apa? Seperti misalnya suatu piring atau suatu baskom misalnya pecah misalnya, kemudian ditambal. Ditambal dengan perak misalnya ya, sedikit. Maka ini tidak apa-apa karena ada kebutuhan. Nah, misalnya enggak ada lagi kecuali itu sehingga ditambal dengan perak. Ya, sedikit berarti. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la tashrabu, janganlah kalian minum, fi aniyatiz zahabi, pada wadah emas, pada wadah emas, wal fiddati, dan wadah perak, wala takulu fi sihafihima, dan janganlah kalian makan pada piring keduanya, piring yakni piring emas atau piring perak. Fa innaha lahum fid dunya, maka sesungguhnya piring emas atau perak itu milik mereka yakni orang kafir. Fid dunya, di dunia, walakum fil akhirah, dan bagi kalian nanti ia di akhirat nanti. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini maksudnya kata Nabi, janganlah kalian minum dari wadah emas atau perak. Dan juga jangan makan dari wadah keduanya, dari piring keduanya. Mengapa kata Nabi, ya, piring emas atau piring perak itu bagi orang kafir di dunia ini. Sedangkan bagi kalian di akhirat nanti. Jadi, menggunakan emas untuk wadah, itu bukan kita, bukan sekarang bagi kita. Tapi nanti di akhirat sebagai hadiah. Bagi orang yang beriman, kita diuji. Sekarang di dunia diuji tidak menggunakan emas untuk wadah. Ya, tetapi nanti di akhirat justru apa namanya emas atau perak itu menjadi bagian dari alat-alat ahli surga. Adapun bagi orang kafir, memang orang kafir itu surganya adalah di dunia ini. Surga orang kafir itu di dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya jannatul kafir wa sijnul mu'min. Bahwasanya surga ini, ya, au kama qala, atau sebagaimana yang ada dalam hadis, bahwasanya dunia ini adalah surga bagi orang kafir dan penjara bagi orang yang beriman. Mengapa demikian? Karena kita lihat aja kehidupan orang kafir, mereka tidak terikat dengan hukum hukum syariat. Iya. Orang kafir dalam hidupnya, dalam kinerjanya, dalam apa saja, mereka tidak terikat dengan hukum syariat. Artinya mereka tidak mengikatkan diri. Bagaimana mereka enggak beriman? Kalaupun mereka tidak sembarangan dalam jual beli misalnya, mereka bukan karena terikat oleh hukum syariat, tapi mereka karena terikat oleh hukum adat. Misalnya seorang kafir ketika dia berjualan misalnya, dia tidak menipu. Karena kalau menipu nanti gak laku. Kalau menipu nanti tidak akan dipercaya orang. Jadi dia tidak menipu, tidak ngurangi timbangan, tidak berbohong dalam menjajakan barangnya. Itu bukan karena mereka terikat oleh syariat. Tapi mereka karena takut pada adat saja. Adatnya manusia kalau mengurangi timbangan nanti dicela. Adatnya manusia kalau menawarkan barang dengan sumpah palsu, dia nanti tercela begitu. Jadi, yang membawa orang kafir tidak melakukan kejahatan itu bukan karena syariat. Tapi karena hukum adat yang mereka taati. Adapun orang yang beriman, benar-benar karena takut pada Allah. Sebab Allah telah melarang. Allah telah melarang apa namanya menipu. Allah telah melarang apa namanya berdusta, ngurangi timbangan. Minum khamr dilarang, berjudi dilarang, berzina dilarang, riba dilarang. Ya, semua itu karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena semata-mata adat. Tetapi bagi orang yang beriman, mungkin-mungkin saja karena adat. Berarti dua-duanya ditaati oleh yang beriman, oleh orang yang beriman. Adat, ya, ada di antara adat itu memang tidak perlu ditaati. Ada adat itu yang memang harus ditaati. Karena bagian dari muamalah. Hablum minan nas. Ya. Ada nanti kita dapat di masyarakat. Sesuatu yang bersifat adat, hukum adat, tapi kita harus mentaatinya. Dan tidak bertentangan dengan syariat tentunya. Maka sehingga menjadi ibahah. Bahkan bisa suatu ketika menjadi wajib malahan. Ketika memang itu adat ya. Contoh adat itu gini. Seperti makan, minum ini adat ya. Adat. Hukum yang memang adat. Suatu ketika adat ini menjadi wajib ketika orang punya emah misalnya. Jam 12 harus makan. Jam 12 siang harus makan. Kalau enggak bisa sakit, bisa ke rumah sakit misalnya. Nah ini adat yang kemudian diakomodasi oleh syariat sehingga menjadi bagian dari perintah. Artinya para jamaah, kalau orang yang beriman bukan hanya sekedar bekerja, tapi di sana ada etika. Etika di mana ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah itulah penjara bagi orang yang beriman. Kenapa? Karena orang yang beriman itu kelak akan mewarisi kebaikan yang di akhirat nanti. Akan mewarisi kebaikan yang di akhirat nanti. Dikatakan dalam hadis yang sahih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 100 rahmat. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Kemudian dari 100 rahmat itu Allah ambil satu saja yang dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia. Jadi dari 100 rahmat ada satu rahmat yang dilemparkan oleh Allah dan diperuntukkan untuk manusia di dunia ini. Dan yang 100 rahmat untuk di mana? 100 rahmat adalah untuk di akhirat nanti, khusus bagi orang yang beriman. Khusus bagi orang-orang yang beriman. Jadi, 100 rahmat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, satu rahmat saja. Yang mana satu rahmat itu untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk bumi ini. Bayangkan para jamaah, satu rahmat saja sudah seperti ini. Bagaimana dengan yang 100 dengan yang 99? Karena itu para jamaah, kita harus berusaha sungguh-sungguh agar kelak benar-benar mendapatkannya. Hadis tadi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di mana lafadznya adalah An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Inna lillahi ta'ala mi'ata rahmatin. Sesungguhnya Allah ini mempunyai 100 rahmat. Wahidatan anzala minha rahmatan wahidatan. Allah menurunkan dari 100 rahmat itu satu rahmat saja diturunkan ke dunia. Bainal jinni wal insi, yang diperuntukkan antara jin dan manusia. Wal bahaimi wal hawami, antara binatang ternak dan binatang unggas. Nah ini fabiha, maka dengan satu rahmat itu ya ta'atofuna, mereka saling berkasih sayang ya, saling berjinak-jinaan ya. Wabiha ya tarohamun, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Wabiha ta'tiful wakhsyu ala waladiha, ya dengan hanya satu rahmat itu maka hewan-hewan menyayangi anaknya ya. Wa akharallahu ta'ala, dan Allah ta'ala menunda 99 rahmatan, yang 99 rahmat yarhamu biha, di mana Allah akan menyayangi dengan 100 rahmat itu, dengan 99 itu ibadahu, hamba-hambanya yaumal kiamati, pada hari kiamat. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh ini luar biasa. Allah memiliki 100 rahmat. Yang satu diturunkan ke dunia. Bayangkan yang satu saja seperti ini kelihatannya. Bagaimana kalau ditambah dua saja misalnya. Yang satu saja sudah ada kapal mabur. Ya. Ada hewan yang bisa terbang. Tapi masih pakai bensin kalau buatan manusia. Mungkin kalau seandainya ditambah lagi dua rahmat, maka pesawat itu nggak akan, mungkin lebih canggih lagi, nggak akan pakai bensin. Gitu ya. Manusia bisa terbang. Kenapa? Lebih ditambah lagi dengan satu rahmat. Karena satu rahmat yang ada saja seperti ini, kalau ditambah lagi, maka mungkin manusia akan lebih canggih dari apa yang sekarang ini. Nah, coba bayangkan bagaimana para jamaah, kalau hal itu yang diberikan kepada kita 99 rahmat. Maka tidak heran kalau kemudian di surga nanti dikatakan bahwa seseorang nanti di samping istrinya sendiri dia akan beristrikan 70 bidadari misalnya. Masing-masing bidadari mempunyai 70 pakaian saking cantiknya sampai seandainya meludah ke dunia. Maka semuanya air-air benda-benda menjadi manis misalnya. Tidak heran para jamaah. Kenapa? 99 rahmat. Nanti ada berita bahwa orang mati syahid itu nanti istananya ada di dalam sangkar burung. Yang mana sangkar burung itu bergelantungan di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap saat bahwa istana orang mati syahid itu di dalam perut burung. Di dalam perut burung, di mana burungnya itu bersangkar, bergelantungan di bawah aras. Setiap saat dibawa kemana-mana oleh burung tadi. Sehingga rekreasi setiap saat mengelilingi surga yang seluas itu. Nah, gak heran kenapa 99 rahmat. Ibnu Katsir pernah menceritakan, seseorang nanti di surga bersama keluarga besarnya, bersama anak cucunya, ya bersenang-senang di bawah sebuah pohon. Mereka bersenang-senang ria. Tiba-tiba saja mereka kepingin mandi di air susu. Tiba-tiba di depan mereka ada sungai besar, sungai susu. Mereka kemudian mandi sepuas-puasnya. Setelah kepuasan itu hilang, tiba-tiba gak ada lagi yang namanya sungai susu. Yang ada adalah keinginan-keinginan berikutnya. Ya, itu semuanya tidak heran para jemaah. Karena 99 kenikmatan total jenderal diberikan oleh Allah semuanya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan surga itu adalah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara biqalbi basharin, tempat yang belum pernah dilihat oleh mata dan belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah terlintas di hati seorang manusia pun. Itulah surga. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita berusaha mematuhi syariat Allah Subhanahu wa taala, mematuhi hukum-hukum Allah dan mematuhi sunnah-sunnah Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam dalam rangka memastikan diri kita bahwa diri kita termasuk di antara yang mendapatkan nikmat 99 rahmat tadi. Demikian penjelasan tentang seputar najisnya khumr. Ya, mudah-mudahan Allah juga melindungi kita dan keluarga kita dan anak-anak cucu kita dari kenajisan khumr ini. Dan mudah-mudahan Allah memberi rizki kepada kita dari jalan yang halal, bukan jalan karena menjual khumr atau menjual barang-barang yang haram lainnya. Ya. Hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah tentang pentingnya memohon kepada Allah harta yang halal, jalan yang halal, pekerjaan yang halal. Sampai-sampai Nabi mengajarkan sebuah doa, Allahumma aghnini bihalalika an khara'a. Allahumma kfini, begitu. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Wa aghnini bifadlika amman siwaka, yang artinya Allahumma kfini bihalalika an haramika, ya Allah berilah aku kecukupan dengan yang halal-halalmu, ya jauhkan dari haram-harammu, dan berilah aku kecukupan, kayakanlah aku dengan keutamaanmu, ya amman siwaka, terbebas dari selain engkau. Inilah doa yang sangat bagus para jemaah. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka, supaya Allah senantiasa menunjukkan jalur-jalur mana yang baik, yang benar. Demikian apa yang bisa saya katakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.